Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله Ikhwanil kiram, rahimana wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita telah lewati perkataan Syekh pada paragraf awal yang Syekh mengawali dengan doa-doa beliau. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-Karim Rabbal Arshil Azim ayatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayaj'alaka mimman idha utiya syakara wa idha btulia sabara wa idha atnaba istaghfara fa inna haulai thalaf unwanu sa'ada. Dan setelah beliau memberikan atau menyampaikan doa yang diperuntukkan untuk kita semuanya, para murid Syekh dan para pembaca risalah Syekh atau siapa saja yang mendengar dakwah dari untian kalimat yang telah disampaikan oleh Syekh, maka beliau pun mulai masuk sebagai bentuk mukadimah sebelum beliau mengajarkan kepada kita tentang empat kaidah yang sangat utama. Ini perkataan beliau, I'lam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing anda untuk selalu mentaati Allah. Sesungguhnya Al-Hanifiyah yang merupakan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah atau hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kalimat ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah merupakan muqaddimah beliau yang beliau ingin menegaskan kepada kita bahwa agama yang ditunaikan atau yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah agama tauhid, yang kita semuanya diperintahkan oleh Allah agar mengikuti milah Ibrahim, wattabi' millata Ibrahim hanifah, dan ikutilah milah Ibrahim yang hanif. Milah Ibrahim adalah milah tauhid. Ini beliau sampaikan kepada kita sebagai mukaddimah yang menegaskan kepada kita bahwa tauhid adalah agama seluruh para nabiullah alaihi salatu wassalam, dan beliau membawakan atau dan Allah menyebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam Karena Nabiullah Ibrahim adalah Abul Anbiya, adalah bapaknya para nabi. Dan beliau dan ingin menegaskan dengan kalimat itu bahwa tidak ada agama yang dibawa Nabiullah Ibrahim kecuali ajaran tauhid. Dan ini sekaligus ingin menegaskan kepada seluruh agama yang tersebar di dunia yang mereka menisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana Yahud wa Nasara dan musyrikin yang mereka menisbatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bahwa agama Ibrahim adalah agama tauhid, sehingga segala bentuk kesyirikan, segala bentuk penyimpangan, maka tidak ada sangkut pautnya dengan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kecuali nisbat dusta. Demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada kita tentang tauhid ini dalam kitab Allah, dalam Al-Qur'an. Dan demikian pula bagaimana sikap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pula para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, maka Allah akan menegaskan bahwa agama ini adalah agama tauhid. Dan tidak ada agama kecuali dengan ruh tauhid. Maka dikatakan oleh para ulama ketika berbicara tentang Islam sebagai agama seluruh para Nabiullah alaihi salatu wassalam, bahwasanya Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Inilah agama Islam yang merupakan agama seluruh para Nabiullah dan para Rasul yang Allah yang Rasulullah menyatakan al-anbiya'u dinuhum wahidun, seluruh para Nabi adalah agamanya satu, dan yang satu itu adalah yaitu dinul Islam yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna dina inda Allahil Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Sungguhnya din yang ada di sisi Allah adalah Islam, dan barang siapa yang mencari din selain Islam maka Allah tidak akan pernah menerima selamanya apapun yang mereka lakukan, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwasanya agama yang menjadi milik Allah adalah agama yang khalis, yakni khalis minasyirik, yakni bersih murni dari segala bentuk kesyirikan. Dan Allah tidak pernah memberikan perintah kepada para hamba kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah kecuali agar mereka semata-mata mengikhlaskan agama mereka bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula Allah menegaskan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Bahwasanya seluruh ibadah yang kita lakukan, salat, menyembelih, kemudian seluruh kehidupan kita dan akhir di kematian kita, kehidupan di dunia, semuanya adalah kita persembahkan lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa tauhidullah adalah asas. Adalah asas bagi bangunan Islam, yang barang siapa dia tidak menegakkan asas ini dalam dirinya, maka akan runtuhlah dan akan robohlah seluruh amalan yang dia lakukan dan tidak ada faedahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Anda lihat bagaimana Allah berbicara tentang amalannya kaum munafikin yang akarnya adalah kekafiran, dan amalnya Rasulullah dan para sahabat yang akarnya adalah tauhid, sama-sama dengan sebuah amalan yang sama, yaitu membangun masjid. Membangun masjid yang kemudian Allah menamai mereka dengan masjid yang mereka bangun dengan masjid dirar. Maka Allah katakan afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan khairun am man assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara fi finnari jahannam. Apakah orang yang membangun bangunan mereka di atas asas takwa, di atas asas takwa, asas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan asas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, asas takwa Allah dan asas mencari keridhaan Allah adalah asas tauhidnya seorang mukmin yang menegakkan amalan di atas ketakwaan kepada Allah. Ini di atas asas tauhid. Itukah yang lebih baik? Ataukah orang yang membangun bangunan di pinggir jurang yang kemudian akan ini longsor ke lembah jahanam? Ayat ini sedang berbicara tentang amalannya orang munafik ketika membangun masjid dirar, sehingga amalan dia sama-sama membangun masjid yang satu ditegakkan di atas ketakwaan kepada Allah, Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang dibangun Rasulullah dan para sahabat, yang ditegakkan di atas asas takwa dan tauhid, maka makbul indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan segala amalan sebagaimana membangun masjid yang zahirnya adalah merupakan amalan saleh, akan tapi karena tegak di atas asas kekafiran, maka ghairu makbulah, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaidah yang harus difahami seorang muslim, bahwasanya amalan apapun yang dia pandang sebagai sebuah kebaikan, apabila tidak tegak di atas tauhid, maka la yang fa, tidak memiliki faedah sedikitpun bagi dia. Kemudian juga Anda lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan yang sangat banyak tentang kalimat tauhid dalam Al-Qur'an, yang karena kalimat ini adalah kalimat yang paling aham, paling penting, sehingga Allah memberikan permisalan yang sangat banyak pula dalam Al-Qur'an dalam rangka memberikan penjelasan sehingga orang tidak ada keraguan sedikit pun berkaitan dengan masalah tauhid. Semakin perkara itu penting dan semakin perkara itu dibutuhkan, maka semakin banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan manusia kepada udara, oksigen jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan manusia kepada air. Sehingga Allah sediakan oksigen, keberadaannya jauh lebih banyak daripada air, karena kepentingan orang dengan oksigen lebih penting dibandingkan dengan air. Orang bisa tidak minum satu hari, akan tetapi orang tidak mungkin bisa menahan nafas 1-2 jam. Sehingga Allah sediakan oksigen lebih banyak daripada air. Demikian pula tauhid yang merupakan perkara paling penting dalam agama, maka Allah jelaskan hampir di seluruh ayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Kemudian bagaimana pula Allah memberikan tamsil, memberikan permisalan-permisalan di mana letak tauhid dalam Al-Quran. Seperti di antaranya Allah katakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faru'a fis sama wa tu'ti kullakulli hinin bi'idzni rabbiha. Ini adalah satu di antara Allah memberikan perumpamaan tentang kalimatul iman. Alam tara kaifa daraballahu kalimatan tayyibatan? Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat sebuah perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kasyajaratin thayyibatin, sebagaimana sejarah yang thayyibah, sejarah yang baik, yang asluha tsabitun, akarnya kokoh, wa faru'a fis sama', percabangannya menjulang ke langit, tu'ti kullakulli hinin, yang selalu mengeluarkan buah-buahannya setiap saat. Ini adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat, dan Allah katakan, wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan itulah perumpamaan yang Allah buat bagi manusia agar mereka mau ingat. Ini satu di antara perumpamaan kalimat tauhid yang merupakan pokok asas, sehingga tidak dikatakan pohon kecuali ada akarnya. Sehingga pohon tanpa akar maka bukanlah dikatakan pohon lagi, dan tidak akan mungkin ada kehidupan bagi pohon tanpa adanya akar. Maka agama dengan segala amalan yang dia wujudkan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala biduni tauhid, tanpa tauhid. Kemudian juga Anda lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda membaca Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah, maka ayat yang Anda dapatkan dalam bentuk fi'il amr, dalam bentuk perintah kepada para hamba adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu budu rabbakum, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, yang kemudian ditutup oleh Allah dengan kalimat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini adalah, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu sedangkan kalian dalam keadaan mengetahui bahwa Allah yang berhak untuk diibadai dan selain Allah tidak berhak untuk diibadai. Sehingga ini merupakan perintah yang pertama kali sebelum datangnya perintah-perintah Allah yang lainnya yang harus ditegakkan oleh setiap hamba, yang merupakan hak Allah yang paling besar bagi para hamba. Demikian pula pertama kali muharramat, yang dia perkara haram yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, asyirku billah, ketika Allah mengatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, marilah kalian aku bacakan apa yang diharamkan Allah kepada kalian, alla tusyriku bi syai'an. Yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alla tusyriku bi syai'an, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Demikian pula bagaimana Luqman telah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, ketika mengajari kepada anaknya tentang hak-hak Allah dan hak-hak agama secara umum, yang pertama kali disebutkan, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Demikian pula bagaimana Nabiullah Yaqub alaihissalam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika memberikan wasiat-wasiat kepada anaknya, dan wasiat menjelang wafatnya akan menyebutkan sesuatu yang paling penting dari seluruh jajaran, yang paling penting yang akan dia sampaikan kepada orang yang dia wasiati. Sedangkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Yaqub alaihissalam telah berwasiat kepada para anaknya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ketika Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yaqub alaihissalatu wassalam berwasiat kepada para anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan buat kalian ad-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Sehingga agama Nabiullah Ibrahim, agama Nabiullah Yaqub, dan agama para nabi yang mengikuti mereka adalah dinul Islam. Sehingga ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah aslim, maka dia katakan aslamtu li rabbil alamin, aku telah Islam kepada Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat Yaqub ketika di saat-saat menjelang wafatnya, apa katanya? Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al maut. Apakah kalian hadir ketika Yaqub di saat-saat menjelang kematiannya? Id qala li banihi, ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai para anakku, apa yang kalian sembah setelah sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah kepada ilahmu dan ilah para bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishaq, itu ilahan wahidan, ilah yang satu, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri muslimun, Islam di atas dinul Islam sebagaimana agama yang diajarkan oleh para kakek moyang mereka. Demikian pula ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang al-iman secara keseluruhan, minal awal hatal akhir, dari awal sampai akhir, dari pokok sampai percabangannya, Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Al-imanu bid'un wa sab'una, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situna syu'bah. Iman ada 70 sekian cabang atau ada 60 sekian cabang. Fa'abdaluha, adapun paling abdalnya adalah la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Paling abdalnya adalah kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Anda lihat bagaimana Rasulullah memaparkan tentang iman secara keseluruhan dari awal sampai akhir, kemudian menyebutkan yang paling tingginya, paling pokoknya, paling mendasarnya, paling utamanya adalah kalimatul la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Demikian pula kalimat ini yang merupakan yang berkembangnya, tumbuh berkembangnya di hati manusia, yang akarnya adalah di hati manusia. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa perbaikan manusia terletak ada pada hatinya. Apabila hati ini baik, maka akan baik seluruh perkaranya. Kalau hati ini rusak, akan rusak seluruh perkara dia. Dan itulah sabda Rasulullah Muhammad SAW, ala wa inna fil jasati mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad manusia ada sekerat daging. Kalau ini baik, baik seluruh jasad. Kalau ini rusak, rusak seluruh jasad. Ketahuilah sekerat dagingnya al-qalb, jantung. Rasulullah umpamakan kebaikan hati dengan amal seperti kebaikan jantung dengan jasad. Kalau jantung ini rusak, akan rusak jasad. Kalau jantung ini baik, akan baik jasad. Karena jantung adalah pemompa darah yang akan mengantarkan makanan ke seluruh tubuh, sehingga akan mengirim makan-makan ke sel-sel tubuh, sehingga kalau jantungnya baik, pemompaannya baik, makanan akan tersalurkan, akan sehat jasad. Kalau jantung rusak, pemompaannya rusak, maka makanan tidak tersalurkan, akan merusak jasad. Demikian pula hati dengan amal. Kalau hatinya baik, maka akan baik amalnya. Kalau hatinya rusak, akan rusak amalnya. Dan perbaikan hati adalah bil i'tiqad, dengan keyakinan-keyakinan, dan ini puncaknya lah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian demikian pula apa yang Anda lihat, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, apa yang telah dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau telah memberikan contoh dalam dakwahnya dari awal sampai akhir, bagaimana Anda telah belajar sirah dari sirah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang dakwah di Mekah 13 tahun, dilanjutkan di Madinah 10 tahun, total 23 tahun. Maka di Mekah selama 13 tahun hampir tidak ada yang didakwahkan oleh beliau kecuali masalah tauhid, masalah i'tiqadat, masalah keyakinan, masalah akidah, dan belum ada turun syariat. 13 tahun Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanamkan keyakinan yang benar, tauhid yang benar tentang risalah, tentang Allah, tentang yaumul akhir. Kemudian setelah, karena ini merupakan pendasaran bagi hati manusia, merupakan pokok perbaikan bagi hati manusia, cetakan yang akan menjadikan cetakan yang akan ditegakkan di atas dasar ini seluruh bangunan Islam. Seorang arsitek yang baik, yang tahu masalah, yang dia merancang bangunan yang besar dan tinggi, siapapun dia pasti akan memperhatikan masalah pondasi, masalah akidah, masalah asas, masalah dasar, yang kalau tidak rusak semua bangunan yang akan dia bangun. Demikian pula apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian keadaannya. Kemudian sepanjang di Madinah bersama dengan jihad yang dilakukannya, bersama dengan seluruh penegakan syariat halal dan haram yang telah diturunkan Allah dari ahkam syariah, hukum-hukum syariat, maka semuanya selalu diiringi dengan sikap pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah tidak pernah membiarkan beredarnya kesyirikan sekecil apapun di kalangan para sahabat sepanjang perjalanan dakwah di Madinah. Tidakkah Anda telah belajar tauhid? Bagaimana Rasulullah ketika ada seorang sahabat mengatakan tentang Rasulullah di tengah-tengah kami, di tengah-tengah kita, ada orang yang mengetahui perkara yang gaib itu Rasulullah Muhammad SAW, dibantah Rasulullah Muhammad SAW. Dan bagaimana Rasulullah di akhir hayatnya, di akhir-akhir hayatnya, menjelang-menjelang wafatnya beliau, beliau masih mengingatkan tentang perkara penting yang ahlul kitab terjerumus dalam kesyirikan, perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengatakan ini dengan kalimat laknatullah alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, laknat Allah bagi kaum Yahudi yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi masjid-masjid. Ini adalah apa yang diingatkan Rasulullah SAW, yang menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah berhenti dalam perhatikan masalah tauhid. Dan bagaimana pula antum melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus para sahabat untuk dakwah bertebaran di muka bumi, menyampaikan Islam, menebarkan cahaya Allah, menegakkan kalimat Allah, maka yang selalu beliau pesankan diantaranya sebagaimana pesan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka satati qauman min ahlil kitab, sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka diantara pesan Rasulullah, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, jadikan awal dakwahmu kepada mereka adalah agar mereka sampai bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau antum melihat Al-Qur'an, melihat sejarah ke belakang bagaimana para nabiullah alaihi salatu wasalam bersama dengan segala kerusakan yang menimpa pada kaumnya, kerusakan yang dihadapi Nabiullah Ibrahim berbeda dengan yang dihadapi Nabiullah Lut, berbeda dengan yang dihadapi Nabiullah Saleh, Nabiullah Hud, Nabiullah Musa, akan tapi mereka memiliki satu kalimat yang sama dalam dakwah mereka, ya qaumi budullaha malakum min ilain khairuh, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dakwahnya seluruh para anbiya, para nabiullah alaihi salatu wasalam. Antum melihat dalam surat Al-A'raf, maka Allah bicara tentang para nabiullah dan dakwah mereka. Maka sesungguhnya apabila kita dapatkan adanya jamaatu dakwah, sekelompok organisasi dakwah kaum muslimin, kemudian dia tidak memberikan perhatian kepada tauhid, maka sungguh dia telah kehilangan satu perkara yang sangat pokok dalam agama yang harus dia terangkan kepada umat. Dan bagaimana telah diterangkan panjang lebar para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang pentingnya masalah ini. Maka ini mukaddimah yang beliau tekankan pada kita sebelum kita diajak memahami tentang kaidah yang 4 yang akan beliau ajarkan pada kita. Bahwasanya Anda harus tahu bahwasanya pokok agama ini dan pokok agama seluruh para nabiullah dan para rasul Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid. Adalah at-tauhid. Maka kemudian beliau mengatakan pada kalimat berikutnya, fa idza arafta annallaha khalaqaka li ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at-tauhid. Kama anna as-salata la tusamma as-salah illa ma'at-taharah. Apabila Anda telah mengetahui, fa idza arafta, ini adalah untuk penegasan. Berarti Anda harus paham dulu kalimat sebelumnya dengan pemahaman yang tidak ada keraguan lagi, maklumat bahwa agama seluruh para nabi dan para rasul adalah agama tauhid. Dan ini merupakan asas, merupakan pokok, merupakan dasar, merupakan fondasi, hal yang paling harus difahami sebelum yang lain-lainnya. Kalau Anda sudah tahu perkara itu, kata beliau, bahwasanya annallah khalaqaka liibadati, bahwa Anda diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah, ini liwahidu, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah Anda fahami, fa'lam, maka ini maklumat yang kedua. Ketahuilah, kata beliau, ketahuilah. Jadi maklumat yang kedua dibangun di atas maklumat yang pertama. Annal ibadah, ketahuilah bahwasanya ibadah yang Allah memerintahkan kita agar kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah, la tusamma ibadah, tidaklah dinamai ibadah illa ma'at tauhid, kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid. Sehingga tidaklah dikatakan orang itu beribadah kecuali dengan tauhid. Dalam hal ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Anda harus faham, lihatlah diantaranya adalah keadaan masyarakat musyrikin yang mereka telah dinamai dengan musyrikin oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka diperangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan pertama. Untuk melihat, antum harus melihat gambaran masyarakat musyrikin yang mereka adalah diperangi Rasulullah, dikafirkan Allah, dikafirkan Rasulnya, diperangi, Allah memerintahkan mereka memerangi, Allah memerintahkan Rasulnya untuk memerangi mereka. Pertanyaan pertama, apakah musyrikin mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka antum melihat bahwasanya orang-orang musyrikin mereka adalah masyarakat yang memiliki berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan oleh para ulama riwayat-riwayat yang telah dinukilkan. Satu di antara yang antum lihat, masyarakat musyrikin, dia memiliki cinta kepada Allah. Dia memiliki mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta ini merupakan asas ibadah kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat, "Wa minan nas may yakbawinan nasi," dan sebagian antara manusia, "may yatakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Sebagian manusia, ada orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai andad, sebagai tandingan-tandingan selain Allah, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum, mereka ini mencintai tandingan-tandingan tersebut, kahubillah, seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa mereka memiliki hubbullah. Mereka memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala selain mereka mencintai andad. Selain mereka mencintai andad, mereka memiliki mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musyrikin di antaranya mereka memiliki ibadah kepada Allah dan merupakan asas ibadah mereka yaitu hub, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, satu. Yang kedua, antum melihat mereka melakukan nazar yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang Umar ketika telah masuk Islam dia menyatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Umar, "Kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram ya Rasulullah." Aku dulu sebelum masuk Islam pernah bernazar di masa jahiliyahku untuk iktikaf di Masjidil Haram satu malam. Iktikaf bukan untuk Lata, bukan untuk Uzza, bukan untuk Manat, akan tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf di Masjidil Haram satu malam Maka kata Rasulullah kepada Umar, "Aufu binadzrik. Aufi binadzrik. Tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu." Artinya ini menunjukkan bahwasanya musyrikin dia memiliki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam bentuk nazar. Yang ketiga, contoh yang ketiga, apa yang dibawakan dalam Sahih Muslim, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan kanal musyrikuna yaqulun, orang-orang musyrik mengatakan ketika tawaf di Ka'bah, ketika mereka bertalbiyah di haji mereka, labbaik Allah labbaik la syarikalak, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalak, labbaik la syarikalak, sampai pada kalimat ini kata Rasulullah, wailakum qatqat, cukup sampai di situ ucapannya Anda ucapkan labbaik la syarikalak. Akan tapi musyrikin menambah dengan kalimat illa syarikan huwa laka tamliku huwa mamalak, kecuali syarikat yang kau miliki, yang engkau menguasai mereka, yang kau menguasai mereka dan mereka tidak memilikimu, yang kau memiliki mereka dan mereka tidak memilikimu. Ini ucapan musyrikin, sehingga dia beribadah haji dengan talbiyah semacam itu, menisbatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, menetapkan tentang Allah Subhanahu wa taala, akan tapi juga tidak meninggalkan adat mereka. Dan mereka tawaf di Ka'bah, menunjukkan di antara ini, contoh ini adalah mereka memiliki ibadah di antaranya dalam tuh haji. Dan ini pula menunjukkan bahwa dia yakin, saya yakin-yakinnya ibadah yang sedang dia tunaikan adalah warisan agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga mereka menisbatkan dirinya pada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, bukan kepada agama Buddha, atau bukan dengan agama Konghucu, bukan dengan nabinya Buddha Gautama atau nabinya Zoroaster atau yang lain-lainnya, tapi nisbat pada agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Imamul Muwahhidin, Abul Anbiya. Kemudian contoh yang keempat, diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari, di mana mereka memiliki amalan saum. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Adalah hari Asyura, adalah hari puasanya kaum Quraisy di waktu jahiliyah. Kaum Quraisy jahiliyah pada tanggal 10 Asyura, ya Asyura, 10 Muharram, maka dia berpuasa. Ini ibadah yang dia tunaikan. Dan contoh yang lainnya lagi, dia adalah memiliki amalan sedekah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari pula, maka dikatakan, yakni seorang musyrikin jahiliyah, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita asya kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqah min itaqah wa min salatir rahim, fahal fiha min ajr, ya Rasulullah, aku di masa jahiliyah memiliki modal ibadah. Memiliki modal ibadah. Aku bersedekah. Aku membebaskan budak. Aku bersilaturahim. Apakah kira-kira aku mendapatkan pahala setelah masuk Islam? Kata Rasulullah SAW, aslamta ma'a, aslamta ala masalab min khairin. Kamu masuk Islam dan juga akan ikut pula kebaikan yang telah kamu lakukan di masa dulu. Pahala membebaskan budak, pahala sedekah, pahala silaturahim akan disertakan bersama dengan keislaman Anda. Artinya, sebelum mereka masuk Islam, mereka memiliki ibadah. Sedekah, silaturahim, kemudian membebaskan budak, Dan mereka tidak tanggung-tanggung sedekah 100 unta. Membebaskan budak 100 budak. Bukan nilai yang kecil. Dan ini merupakan ibadah yang mereka lakukan. Maka dari ini bahwa tidak akan dikatakan sebuah ibadah itu ibadah kecuali bersamanya tauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kaum musyrikin dengan kalimat bagaimana? Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna wala antum abiduna, dan engkau bukanlah orang-orang yang menyembah dan engkau bukanlah orang-orang yang beribadah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan engkau bukanlah orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan mereka memiliki ibadah yang banyak, haji, sedekah, puasa, doa, kecintaan kepada Allah dan semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa dia atau mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti yang dikatakan oleh Syekh bahwa annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Ibadah tidaklah dikatakan ibadah kecuali ditegakkan di atas tauhid, sehingga dianggap dia tidak beribadah apabila dia tidak menjadikan ibadah dia tegak di atas asas tauhid. Oleh karena itulah beliau katakan, kemudian beliau buat perumpamaan yang lebih mudah bagi kita untuk bisa menangkapnya. Kama anna salata la tusamma salah illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali dengan taharah. Taharah syarat sahnya salat. Tidak sah salat kalau tanpa taharah. Anda satu hari, satu malam, salat 1000 rakaat, salat 100 rakaat dengan khusyuk, dengan sangat bagus, akan tapi Anda tidak taharah, maka semua amal yang telah Anda lakukan tentang salat la tuqbal. Salat Anda tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala karena Anda sengaja tidak taharah sebelum melakukan salat. Ini agar difahami setiap muslimin, sehingga mereka agar ihtimam perhatian dengan perkara tauhid yang ini merupakan penentu diterima tidaknya ibadah seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadats idza dakhala fit taharah. Maka apabila kesyirikan itu masuk dalam ibadah, sudah taharah, sudah salat, kemudian masuk pembatalnya, maka akan rusak ibadah tersebut. Anda lanjutkan, Anda teruskan sampai selesai, la yang fa lam tuqbal, salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan perumpamaan ini sekedar untuk memudahkan kita memahami. Jelas perumpamannya lain. Ibadah tanpa tauhid kafir. Kafir musyrik, tidak diterima sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Ittifaq ulama, ijma, ittifaq kafir. Tapi kalau salat tanpa taharah ikhtilaf. Tapi sekali ini mendekatkan makna, mendekatkan pemahaman kepada kita bahwa hakikat ibadah kehidupan kita tidak akan diterima Allah kecuali bersamanya tauhid. Sebagaimana salat tidak akan diterima kecuali dengan taharah. Sudah ibadah dan juga sudah taharah, sudah salat, sudah taharah, sudah ibadah, dan awalnya dia telah bertauhid, kemasukan syirik, dia melakukan syirik. Sebagaimana salat yang telah diawali dengan taharah lalu dia kentut, hadas, rusak. Anda lanjutkan walaupun rakaat yang keempat tinggal salam, Anda kentut, rusak dari awal sampai akhir. Tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Anda dari awal masya Allah alul ibadah di atas tauhid, menjelang kematian Anda musyrik, melakukan syirik, maka rusak hancur seluruh apa yang telah Anda lakukan. Ini adalah apa yang terangkan oleh Syekh sekedar untuk menguatkan, memahamkan kepada kita makna daripada kalimat yang beliau sampaikan. Kemudian kata beliau, faida arafta. Ini maklumat yang ketiga. Apabila Anda telah tahu. Tahu maklumat yang kedua, pertama dan kedua. Sehingga Anda tidak boleh lalai dengan maklumat yang pertama dan maklumat yang kedua. Maklumat yang pertama adalah maklumat yang paling awal, bahwa agama para Nabiullah alaihi salatu wasalam adalah agama tauhid. Dan agama ini juga adalah agama tauhid. Pertama itu. Kedua, dan Anda telah tahu bahwasanya yang pertama tadi, Anda telah tahu bahwasanya Anda diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah Anda tidak akan pernah diakui sebagai ibadah kecuali tegak di atas tauhid. Ini yang ketiga. Fa idza arafta. Apabila Anda telah tahu, apabila Anda telah faham, anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Maklumat yang ketiga, Anda tahu apabila syirik itu mencampuri ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut dan akan menghancurkan amal dan akan menjadikan pelakunya khalid dan finnar. Maka ini adalah maklumat yang ketiga yang beliau ingin menegaskan kembali bahayanya syirik. Apabila mencampuri ibadah, apabila memasuki ibadah yang dia lakukan, maka yang beliau terangkan di antara syirik, apabila mencampuri ibadah akan merusak ibadah. Sebagaimana ayat-ayat yang telah masyhur yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Lain asrakta layah batal amaluk. Ayat ini antum ikhwan, ayat ini ikhwan antum lihat khitabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lain asrakta, ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, kalau andaikan kau menyekutukan Allah bersama dengan solehnya Rasulullah, akhlak yang bagus Rasulullah, ibadahnya yang banyak, istimewanya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kalau kemudian satu saat beliau menyekutukan Allah, lain asrakta la yahbatanna amaluk, niscaya amal Anda akan hancur, amal Anda akan rusak. Dan Allah Subhanahu telah mencerita, memberikan tahu dalam banyak ayat yang lainnya, wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Wa may yusyrik billah faqad iftara, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau inna syirka la dzulmun adzim, sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Inna Allah la yaghfiru ayusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan ayat yang semisal dengan itu yang sangat bertebaran dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah katakan kesyirikan kezaliman yang paling besar karena menyangkut haknya Allah. Bukan hak tetangga, bukan hak masyarakat, bukan hak orang tua. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Anda, yang menyediakan buat Anda segala fasilitas kehidupan, yang menjadi yang menegakkan langit dan bumi dalam rangka karena tauhid, yang Allah telah mengutus para rasul karena tauhid, yang Allah telah menurunkan kitab-kitab karena untuk menegakkan tauhid. Kemudian Anda menyekutukan Allah, maka Anda melakukan kezaliman yang paling besar berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah, kezaliman itu Anda lakukan dengan siapa? Semakin kezaliman itu Anda lakukan dengan orang yang lebih memiliki hak bagi Anda, semakin zalim. Kezaliman Anda kepada ibu Anda lebih besar dibandingkan kezaliman Anda kepada ayah. Kezaliman kepada ayah lebih besar dibandingkan kezaliman Anda kepada kakak atau adik. Kezaliman kepada kakak tadi lebih besar dibandingkan kezaliman pada manusia yang lainnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kezaliman Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah sebesar-besar kezaliman dibandingkan dengan kezaliman kepada yang lain-lainnya. Ini adalah apa yang beliau ingin tegaskan pada kita. Di antara bahaya kesyirikan yang harus Anda fahami. dikaitkan dengan segala bentuk amal yang Anda lakukan. Maka kalau Anda menginginkan Anda amal-amal diterima Allah, apabila Anda menginginkan dengan amal Anda bercita-cita dengan jannah, apabila Anda beramal dengan amal Anda, Anda mendapatkan keridhaan Allah, apabila dengan amal Anda, Anda menginginkan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggalkan memperhatikan tauhid dan hati-hati dengan kesyirikan. Mau tidak mau demikian. Karena Anda sholat, Anda zakat, Anda puasa, Anda haji, semuanya berangkat dari Quran. Bukan berangkat dari Quran, bukan berangkat dari majalah, bukan berangkat dari kata orang dengan tetangga, tapi berangkat dari Al-Quran. Dan yang bicara tentang masalah bahayanya syirik juga Al-Quranul Kirim. Bagaimana Anda tidak memperhatikan kepada perkara tauhid dan syirik, kemudian Anda sangat perhatian kepada amalan-amalan yang juga diajarkan Al-Quran, dari masalah amalan-amalan ibadah dan akhlak dan sebagainya, maka perhatikan yang paling utama dulu, sebelum yang lain-lainnya. Kemudian, kata beliau, arafta, kalau sudah begitu Anda tahu semuanya, maklumat pertama, maklumat kedua, maklumat ketiga, arafta, dengan demikian Anda telah tahu, anna ahamma ma'alik, bahwa apa yang paling penting bagi Anda adalah ma'rifata dhalik, dia ini mengetahui tentang perkara tauhid dan syirik. Tentang perkara tauhid dan syirik. Yang paling penting, bukan yang lainnya enggak penting, jelas penting. Tidak sebagaimana tuduhan-tuduhan orang salaf tidak memperhatikan masalah urusan politik. Subhanallah. Tidak memperhatikan urusan masalah politik. Subhanallah. Siapa yang menegakkan negara Saudi? Yang sudah berwujud secara real pemerintahan dengan penguasanya, dengan ulamanya, bukankah itu adalah sebuah siasa? Bagaimana mereka tidak memperhatikan masalah politik? Justru yang dikatakan tidak pernah memperhatikan masalah politik telah mendirikan negara Saudi di atas asas tauhid, kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikatakan tidak memperhatikan masalah tauhid? Hadza buhtanun adzim. Tuduhan yang sangat fitnah, tuduhan yang sangat besar, kedustaan yang sangat besar. Akan tapi kalau salaful ummah, salafiyun, ulama ahlu sunnah sangat perhatian masalah tauhid, iya. Karena memang ini yang pertama kali diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya sebelum yang lain-lainnya. Bagaimana di depan mata Anda kesyirikan bertebaran, walaupun bersamaan itu juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lain-lainnya, maka di sisi mana yang harus Anda perhatikan dulu, yang paling penting dahulu. Sebagaimana telah kita jelaskan pada penjelasan kemarin. La'allallah ayuhallisaka min hadhi syabakah. Huwaya asyirku billah, asyirka billah, alladhi qalallahu fihi, innallaha la yaghfiru ayyusyrakabi wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha'. Yang mudah-mudahan dengan Anda telah faham tentang poin-poin tersebut, Allah Subhanahu wa taala betul-betul memurnikan, membersihkan diri Anda dari segala cacat-cacat aib yang akan merusak, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu telah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepada Allah sebelum bertaubat sampai wafatnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah dengan iradahnya, dengan masyiahnya, dengan kehendaknya akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Ini salah satu di antara yang menunjukkan keutamaan tauhid. Yang Allah Subhanahu wa taala juga dalam hadis qudsinya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa di antara keutamaan tauhid yang disebutkan oleh Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah, dakhalal jannah. Barang siapa yang dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kepastian dari lisan Rasulullah Muhammad SAW, yang Rasulullah tidak pernah berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan juga Allah dalam hadis kusinya menyatakan, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqrabil ardi khataaya tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqrabi maghfirah." Wahai anak Adam, sungguhnya apabila engkau mendatangi aku dalam keadaan dengan dosa sepenuh bumi, kemudian anda mendatangiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya akan saya datangkan bagi anda maghfirah, ini ampunan yang sebesar dengan perkara tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan kalimat ini adalah akan memberikan faedah kepada anda dengan poin-poin yang telah dijelaskan di awal, akan memberikan faedah kepada anda apabila anda telah difahamkan tentang hakikat tauhid, tentang tauhid, mengerti kita dijelaskan tentang pentingnya tauhid, kedudukan tauhid dan bahayanya syirik, dan anda faham, maka anda menghadirkan dua perkara yang ada dalam diri kita. Yang pertama, berbahagialah dengan tauhid yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anda, kefahaman tentang tauhid yang merupakan keutamaan yang sangat besar yang tidak akan Allah berikan kecuali bagi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, bifadlillah, dengan kutaman dari Allah, wabirahmatih, dan dengan rahmat Allah, fabidhalika falyafrahu, silakan kalian bergembira. Bergembira, bini amillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bergembira dengan karunia Allah, bifadlillah, dengan kutaman Allah, yang anda telah difahamkan sesuatu yang paling inti, yang akan membawa menjadi kunci kebahagiaan anda di dunia dan di akhirat. Sedangkan yang lainnya pelengkap. Yang pelengkap ini tidak akan faedahnya kecuali anda memegang yang inti. Dan apabila telah diajarkan, difahamkan tentang perkara inti yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya, maka pertama, berbahagialah dengan nikmat Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat itu. Yang kedua, dengan diajarkan pada kita bahayanya syirik, maka hendaklah anda selalu menanamkan di hati anda al-khauf, rasa takut apabila anda terjatuh dalam perbuatan asyirku billah, yang Imamul Muwahidin Abul Anbiya Ibrahim alaihissalatu wassalam di antara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajlubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Rabb, jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah kepada berhala. Dari menyembah kepada berhala. Antum lihat kalimat Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Wajlubni," jauhkan antara aku dan anak turunku dengan kesyirikan, dengan menyembah berhala. Bukan hanya terjatuh dalam menyembah berhala, tapi jauhkan, buat antara aku dan syirik jarak yang jauh. Jarak yang jauh. Tentunya ikhwan, doa ini bukan sekedar doa, tapi doa yang dipuji Allah Subhanahu telah doa yang disertai dengan usaha. Anda berdoa, "Ya Allah, berikan kepada saya rezeki yang banyak." Anda tidak kerja, anda tidak bergerak, tidak melangkahkan kaki, tidak keluar rumah, tidak berupaya, mazmum, tercela. Sebagaimana Anda kaum muslimin berdoa, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, berikan saya hidayah ke jalan yang lurus. Tidak pernah belajar agama, tidak pernah mendengarkan ceramah agama, tidak pernah mau tanya kepada orang yang tahu agama, tidak pernah mendatangi majelis-majelis taklim. Dari mana hidayah itu akan datang kepada dia? Ya Allah, berikan saya karunia anak kepada saya. Anda tidak kawin, dari mana Anda dapatkan anak? Demikian pula doa Anda, wajnubni wa baniya, anak budal asnam, adalah dengan memahami tauhid yang benar dan memahami syirik dengan sebaik-baiknya, sehingga Anda bisa menjauhkan diri dengan pertolongan Allah dari perbuatan syirik, dan bisa menegakkan tauhid biiznillah, bi mauinillah, dengan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda bisa menunaikan tauhid. Kemudian, dan Anda pun telah diajarkan bahwasanya syirik dengan semua kategorinya adalah sebesar-besar perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang besar akan menghapuskan amal, sehingga perkara yang paling besar dari muharramat, dan syirikul asghar adalah akbar minal bidah. Syirikul akbar, syirikul asghar akbar minal bidah. Syirikul akbar adalah mukhrijun anil millah, mengeluarkan dari millah. Muhbit, menghancurkan amalan-amalan. Syirikul asghar akbar minal bidah wal muhdatsat secara umum. Sehingga para ulama menyatakan, itulah yang diambil para ulama berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dari kalimat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yakni syirik dalam pengertian umum semuanya, baik mencakup akbar wal asghar, yang menunjukkan bahaya daripada perbuatan kesyirikan tersebut. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mukaddimah ini adalah perkara taksil, pendasaran yang harus Anda betul-betul camkan, faham, sehingga betul-betul melekat di hati Anda tentang apa yang menjadi penegasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat tersebut. Baru kemudian beliau mengajak kita masuk pada kaidah-kaidah yang menjadi pengantar buat kita untuk memahami tauhid dengan benar, yang sebagian kaum muslimin terjatuh di dalam kesalahan memahami tauhid, di antaranya karena tidak memahami kaidah bagaimana memahami tauhid dengan benar. Adapun kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, an ta'lam anna al-kufara alladhina قاتلهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Kaidah yang pertama, hendaknya Anda tahu, hendaknya Anda tahu apa yang harus Anda ketahui, annal kufar, sesungguhnya orang-orang kafir, qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, yuqirruna bi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir, mereka adalah orang yang menetapkan atau mereka orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam jagat raya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur alam jagat raya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Yang harus Anda pahami ikhwan, sesungguhnya penetapan yang sebatas demikian, penetapan yang sebatas demikian belumlah memasukkan mereka ke dalam Islam. Dengan kata lain, pengakuan dan keyakinan yang belum memberikan faedah bagi dia. Kenapa sih? Kalimat ini yang pertama ikhwan adalah beliau ingin menegaskan kepada kita berkaitan dengan keyakinan orang-orang kafir Quraisy, supaya Anda tidak pernah dibingungkan untuk melihat hakikat tauhid itu bagaimana. Yang orang sekarang sebagaimana karena tidak pahamnya dia, setiap dia sudah mengakui Allah adalah Tuhan yang satu, dia telah merasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti negeri kita inilah diantaranya, yang negara kita berdasarkan adalah ketuhanan yang maha esa, tauhid. Maknanya tauhid sebetulnya, ketuhanan yang maha esa. Ini tauhid. Setiap orang yang mereka telah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam jagat raya, yang mengatur sumber kehidupan, sumber kematian, memberikan rezeki dan sebagainya, maka dia telah meyakini sebagai seorang muwahhid. Kalau hanya itu, satu, iblis pun dia bertauhid dalam masalah ini. Apa kata iblis? Fabi izzatika la uhwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan semua manusia. Iblis mengaku Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah ya Rabb. Iblis mengaku Allah sebagai khalik. Rabbi angdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, tangguhkan aku sampai nanti hari dibangkitkannya. Iblis. Di mana letak ateisnya iblis ikhwan? Di sini. Anda lihat apakah iblis ateis? Iblis mengakui Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan di kemauan dia yang kuat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iblis tahu tentang Allah dan mengakui Allah. Yang kedua, Fir'aun. Yang zahirnya dia telah menunjukkan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian, Rabb kalian yang paling tinggi. Saya tidak ada melihat adanya ilah selain diriku. Sehingga dia berangkuh, ya, bersikap angkuh dan sombong, dolman wa uluwan. Akan tapi kata Allah, sebetulnya bagaimana hati kecilnya Fir'aun dan orang semisal dia, wajahadu biha, zahir mereka juhud melakukan penentangan, mengingkari apa yang didakwahkan Nabiullah Musa alaihissalam dari tauhid tentang Allah. Wastaiqanatha anfusuhum, akan tapi sebetulnya jiwa mereka yang tersembunyi di balik balutan daging dan kulit mereka meyakini. Meyakini. Yang berkata demikian adalah Allah yang menciptakan Fir'aun, yang tahu hatinya Fir'aun. Dia meyakini. Dan bagaimana akhir Fir'aun ketika ditenggelamkan Allah di lautan? Amantu. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. beriman pada Tuhan yang telah disampaikan oleh Nabiullah Musa. Al-an, kok baru sekarang yang Fir'aun terlambat? Intinya Fir'aun mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan, muncul hati kecilnya, aslinya. Demikian pula Allah tunjukkan bagaimana keadaan masyarakat musyrikin yang diperangi Rasulullah, yang mereka musyrik, yang mereka kafir, Abu Lahab dan Abu Jahal dan semisal dia, yang melakukan penentangan keras dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka ateis seperti yang dibayangkan manusia? Allah tegaskan. Allah terangkan dalam Al-Qur'an tentang penetapan mereka tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menguasai. Kalau antum mau baca lebih lengkap, silakan nanti baca surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antaranya, qul may yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaqulun lillahi qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil azim sayaqulun lillah qul afala tattaqun qul man biyadi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Ini Allah yang menyatakan tentang keadaan masyarakat Quraisy. Katakan ya Muhammad SAW kepada mereka, siapa sih yang memberikan rezeki dari langit dan dari bumi sehingga digugat oleh Allah dalam ayat yang lainnya? Apakah kalian yang menurunkan hujan dari langit? Apakah kalian yang menumbuhkan tertumbuhan dari bumi? Apakah kalian sehingga dengannya kalian turunkan hujan dari langit, biji-bijian kalian tumbuhkan dari bumi? Kalau begitu kenapa ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh? Mereka pasti akan mengakui Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur segala urusan, menegakkan urusan langit, menegakkan urusan bumi, memancangkan dengan gunung-gunung, yang mengirim makanan ke seluruh makhluk, sampai ular buta di tengah hutan, Allah kirim rezeki pada dia. Siapa yang mengatur semuanya itu? Sebetulnya fitrah manusia bicara demikian. Dan itu fitrah manusia. Sehingga tidak ada ateis murni di dunia ini sebetulnya. Yang adalah ateis karena keangkuhan dan kesombongan, bahir yang dia tunjukkan, tapi hati dia tidaklah seperti itu. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan mengatakan Allah, qul afala tattaqun. Kalau kamu tahu semuanya tentang itu, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Tidak mentauhidkan Allah, tidak beribadah kepada Allah, menentang apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala? Siapakah pemilik bumi dan yang ada di dalamnya? Kalau kalian mengetahui, apakah ayahmu, apakah kakekmu, apakah penguasa mana? Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengatakan Allah, milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Kenapa kalian tidak mau ingat? Siapa pemilik langit yang tujuh? Rabb yang Rabbul Arsil Azim. Mereka akan mengatakan Allah. Siapakah di tangan siapakah kerajaan segala sesuatu? Mereka pasti akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gugat satu persatu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau sekedar soal pengakuan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka belumlah cukup. Itu bukan yang dimaksudkan dari dakwah para nabi dan para rasul. maka jangan sampai ada orang yang mereka menyatakan telah bertauhid kepada Allah kalau baru dalam keyakinan seperti ini. Ini kaidah pertama yang harus difahami setiap muslimin, sehingga jangan sampai tertipu lagi dengan orang yang kalau dia sudah bisa mengucapkan Allah, Masya Allah, Insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, Masya Allah, ahli tauhid, ahli Islam, multazimin. Lihat dulu lah bagaimana keyakinan asli dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya begitu, orang musyrikin tahu mengenal Allah, dia biasa mengucapkan Allahumma, tapi mereka adalah orang yang diperangi Rasulullah, dikafirkan Allah, dimusyrikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dengan kalimat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka adalah musyrik. Wa ma yu'minu billahi aktsaruhum aktsaruhum billah ai bi rububiyatillah illa wa musyrikun, yakni bi uluhiyatillah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, maksudnya iman dalam bentuk rububiyah, merasa dia telah berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala, illa wa musyrikun, kecuali mereka menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Ini kaidah yang pertama yang harus Anda fahami baik-baik. Sekarang kita masuk pada kaidah yang kedua. Al-kaidah tsaniyah. Itu masih sudah jam berapa nih? Jadi sirat enggak? Pakai sirat enggak? Pakai. Ya, kita sirat sebentar ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Ba'da istirahat.